Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab A'unul Hadis Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan contoh-contoh dari da'wat ma'thurah, doa-doa yang diambil dari para salafun salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka mendoakan kebaikan baik untuknya, untuk dirinya sendiri maupun untuk saudaranya sesama muslim, dengan tanpa sepengetahuannya, atau doa untuk kaum muslimin secara umum, karena hal tersebut memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya dua hadis atau dua doa yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah doa dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan yang kedua doa dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang semuanya mengandung berbagai macam faedah dan keutamaan doa yang mencakup kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-631. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah, an Thabit, qala, kana Anas radiyallahu anhu, إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah beliau radhiyallahu ta'ala, idza da'a li akhihi, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kebaikan untuk saudaranya, saudaranya sesama mukmin. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya dengan tanpa pengetahuannya ini termasuk apa? Tanda ketulusan ukhuwah, ketulusan persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya. Yaqulu, beliau berdoa, ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya salata qaumin abrar. Makna salah adalah doa. Ai doa qaumin abrar. Doanya kaum orang-orang yang abrar, yang baik. Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya, untuk saudaranya, doanya kaum orang-orang yang baik. Karena makna as-shalah itu diantaranya, atau secara bahasa itu adalah ad-du'a. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna sholataka sakanul lahum. Allah mengatakan, sungguhnya sholatak, sungguhnya doamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sakanul lahum, adalah ketentraman, kedamaian untuk mereka. Shalah di sini maknanya adalah ad-du'a, Sebagaimana pula di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kepada sahibit at-ta'am, orang yang pernah menjamu atau memberikan makanan kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepadanya, akala ta'amakum al-abrar wa shallat alaikumul malaika wa aftara indakum as-sha'imun. Hadis atau dalil yang menunjukkan makna shalah itu adalah doa, ad-du'a. Telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik, wa shallat alaikumul malaika ay wada'at alaikumul malaika, dan para malaikat mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa aftara indakum as-sha'imun, dan orang-orang yang berpuasa nam telah berbuka puasa di sisi kalian. Sehingga makna shalah di sini adalah ad-du'a. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjadikan untuk saudaranya itu doa, doa kebaikan yang berasal dari kaum abrar, orang-orang yang baik. Karena sungguh memiliki banyak faedah keutamaan ketika seorang mendapatkan doa kebaikan, mendapatkan doa-doa kebaikan yang berasal dari al-abrar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dekat dengan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu alaihi salata qawmin abrar, ay ja'alaka minal ladhina yada'u lahum al-abrar. Semoga Allah ta'ala menjadikan dirimu itu termasuk dari orang-orang yang didoakan kebaikan untuk mereka oleh orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, karena dia tidak akan meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kebaikan, dengan kesalehan. Maka di dalam lafaz ini dijelaskan oleh mereka para ulama mengandung faedah, yaitu anna da'awatil abrar linnasi mubarakah, bahwasannya doanya al-abrar, doanya orang-orang yang baik untuk manusia itu mubarakah, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, hal tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum, tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu melainkan diantara sebabnya adalah dengan perantara orang-orang yang lemah diantara kalian. Mereka memberikan bantuan kepada kalian, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, dibantu dengan orang-orang yang lemah, dan juga terkadang mendapatkan doa dari ad-du'afa, dari orang-orang yang lemah, mereka mendoakan kepada saudaranya sesama muslim. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian supaya orang-orang yang memiliki kelebihan, memiliki kemampuan, tidak meremehkan saudaranya dari kalangan ad-du'afa atau kalangan al-fuqara, karena mereka juga memiliki andil yang besar di dalam keberhasilan dan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala man waffaqahu Allah lil khair alla yabkhal ala ikhwanihi bid-du'a. Kemudian kata para ulama menjelaskan faedah yang kedua dari lafaz ini, fala man waffaqahu Allah lil khair, maka barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa melakukan perkara-perkara yang mengandung kebaikan dan ketaatan, alla yabkhal ala ikhwanihi bid-du'a, agar dia tidak pelit untuk selalu mendoakan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Doakan kebaikan untuk saudaramu, doa untuk perkara urusan agamanya supaya diberikan istiqomahan di atas sunnah, di atas tauhid. Demikian juga doakan saudara-saudaramu, sama kaum muslimin dengan urusan, kelancaran urusan di dalam perkara dunianya. Doa yang umum selama itu kebaikan bisa mencakup perkara dunia dan juga perkara agama. Sehingga orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, terlebih ketika dia memiliki kesempatan untuk bisa menepati waktu-waktu yang mustajabah, tempat-tempat yang memiliki fadilah keutamaan, misal ketika dia dimudahkan untuk berhaji, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah, di sana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan jangan pelit, dan jangan melupakan saudara-saudaranya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendoakan kebaikan untuk saudaranya, untuk karib kerabatnya, atau kaum mukminin secara umum. Alla yabukhal ala ikhwanihi biddu'a. Kemudian qala, laisu bidhalamatin wala fujjar. Hada ta'kidun litamami birrihim. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan untuknya doanya kaum abrar, yang mana diantara penguat dari sifat kebaikan yang ada pada mereka, laisu bidhalamah. Mereka bukanlah orang-orang yang zalim, wala fujjar, dan juga mereka bukanlah orang-orang yang suka melakukan perbuatan kefajiran. Ai ba'idina 'anil zulmi, ba'idina 'anil fujur. Mereka, orang-orang yang abrar tadi, betul-betul jauh dari perbuatan kezaliman, dan juga betul-betul jauh dari keperbuatan-perbuatan kefajiran atau kemaksiatan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takkid untuk sifat abrar yang ada pada mereka. Qala yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar. Kemudian beliau menyebutkan dua sifat yang mulia sebagai penguat pula dari apa yang ada pada sebelumnya, yang mana apa yang ada di antara mereka, di antaranya adalah yaqumuna al-lail. Mereka juga melakukan sholat malam, wa yasumuna an-nahar, dan juga mereka adalah orang-orang yang berpuasa di siang harinya. Ai lahum hazzun min qiyamil lail wa siyamin nahar. Mereka memiliki bagian dari ibadah yang agung ini, yaitu ketika di malam hari mereka melaksanakan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam hari, dan ketika di siang harinya mereka melakukan ibadah sunnah berupa berpuasa, menahan dari makan dan minum. Puasa-puasa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau puasa-puasa yang lainnya yang telah dicontohkan oleh Nabi Alaihi Shallatu Wassalam. Dua sifat yang mulia, doanya dari yang berasal dari orang-orang yang baik tersebut, orang-orang abrar yang mereka tidak pernah melakukan kezaliman, jauh dari sifat kefajiran dan kemaksiatan. Ditambah dengan itu pula, mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Sehingga ini jelas merupakan doa yang memiliki keutamaan, yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Semoga saudaranya mendapatkan doa kebaikan, doa yang baik dari siapa? Doa yang baik dari al-abrar, orang-orang yang baik pula, orang-orang yang soleh, yang mereka bukan orang zalim, bukan orang fajir, dan suka melakukan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Kemudian qala, hadis yang berikutnya, qala haddatsana Ibnu Numair, qala haddatsana Abu Yaman, qala haddatsana Ismail Ibnu Abi Khalid, qala sami'tu Amr Ibnu Furais yaqulu, Zahabat bi ummi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha ala ra'si wa da'a li birrizqi. Sanad dari sini sampai kepada sahabat Amr ibn Furais radhiyallahu ta'ala. Beliau mengisahkan ketika waktu kecilnya, ketika beliau masih dalam keadaan bayi. Yaqulu, beliau mengatakan, zahabat bi ummi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ibuku membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat memiliki kasih sayang kepada semua orang, baik orang yang dewasa, orang yang naam sebaya dengan beliau, orang yang lebih tua, dan juga bahkan kepada anak kecil. Beliau adalah Nabiyun Karimun Rahim, Nabi yang mulia memiliki sifat rahmah kasih sayang kepada semua manusia. Ketika dihadapkan kepada beliau alaihi salatu wassalam seorang anak kecil oleh ibunya, qala famasaha ala ra'si, beliau mengusap-ngusap kepalaku. Nah, menjadi kepalanya Amr ibn Hurayf radhiyallahu ta'ala an, ketika itu diusap oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di dalam lafaz ini terdapat faedah yang disebutkan oleh para ulama, mashur ra's ala shagir fihi mulatafatu as-shagir wa mu'anasatuhu wa idkhalus sururi alaihi, bahwasanya mengusap kepala anak kecil ketika kita bertemu dengan mereka, nah bertemu dengan anak kecil dari kalangan kaum muslimin, mengusap kepala mereka itu padanya ada bentuk mulatafah, bentuk kasih sayang kepada mereka, mu'anasatuhu, bentuk keakraban dengan mereka, dan tentunya juga idkhalus sururi alaih, memasukkan kebahagiaan, memasukkan atau menimbulkan rasa bahagia, rasa senang kepada anak kecil tadi. Nah, dan tentunya sambil didoakan kebaikan, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah Ta'ala memberikan kepadamu kesehatan, dan doa-doa kebaikan dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Qala wada'a li birrizqi. Dan setelah itu kata Amr bin Hurais, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kebaikan untukku dengan rizki. Apa makna rizki di sini? War rizqu idza utliqa yatanawal ar-rizqain. Dan rizki itu ketika dimutlakkan, disebutkan secara mutlak, maka dia memiliki dua, mencakup dua rizki, dua bentuk rizki, yaitu rizqud din wa rizqud dunya, rizki yang berkaitan dengan urusan agama, dari keistiqomahan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan amal-amal soleh. Ini adalah juga rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya sehingga dia bisa menjalankan agamanya dengan baik. Wa rizqud dunya, dan rizki yang berkaitan dengan urusan dunia ma'ruf. Nah, seorang menjalankan urusan akhiratnya butuh bekal dunia. Nah, dari perkara-perkara dunia, harta, dan yang semisalnya, ini juga dinamakan dengan rizki. Doa dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk sahabat Amr ibn Hurayf radhiyallahu ta'ala, dan tentu doa yang beliau panjatkan adalah mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan di dalam biografi beliau di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, nam anna Amr ibn Hurayf kana agna ahli Kufah, bahwasanya sahabat Amr ibn Hurayf radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau ketika itu adalah penduduk Kufah yang paling kaya. Yang paling kaya, karena telah mendapatkan doa kebaikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 12 sanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika itu dalam keadaan beliau umurnya baru 12 tahun. Wa dhahaba lil ba'd ila al-Kufah wa mata biha. Setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi meninggalkan kota Madinah menuju Kufah. Beliau tinggal di sana dan meninggal di sana. tinggal di kota Kufah sampai beliau wafat. 6. Ini doa-doa yang diajarkan oleh mereka para salafun salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, doa kebaikan untuk saudara-saudara sama kaum muslimin, dan tentunya doa kebaikan tersebut ketika dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang lain, pada hakikatnya itu akan kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri, kepada orang yang berdoa, karena itu akan dikabulkan oleh Allah ta'ala, dan yang kedua akan diaminkan oleh malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Adapun hadis yang berikutnya, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alamus shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.